اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسم كثر. نعم. Bisa dibaca wahwa aqsamun kusur, bisa pula wahwa aqsaman kasur. Dua naskah. Makna wahid, maknanya sama. Qala al-Nadhim rahimahullah: wa kullu ma 'an rutbatil husni qasr. Dan setiap apa yang dari derajat hasan qasur, qasur maknanya ay in hatta, artinya apa? Jatuh. Ini ya. Setiap apa yang jatuh dari derajat hasan. Ay lam tatahaqqaq fihi, tidak terwujud dalamnya asyurutus sabiqah fi haddil hasan. Maksudnya tidak terwujud di dalamnya syarat-syarat yang sudah lewat di dalam definisi apa? Hasan. Bidati. ويلزم منه القصور عن رتبة الصحيح. Dan konsekuensinya juga apa? Dia jatuh dari apa? Derajat sahih. Wong dari derajat hasan saja jatuh, apalagi derajat sahih. Paham? Agar jangan terfikir, kalau dia jatuh dari derajat hasan, berarti masih mungkin jatuh dari derajat sahih. Nah, la yumkin. Paham? Kenapa? Karena derajat sahih itu lebih tinggi daripada derajat hasan. Nah, kalau derajat hasan saja tidak bisa dipenuhi, apalagi derajat sahih. Itu maksudnya. Qauluhu fahuwa dha'if. Fahuwa dha'if. Yadkhulu fi hadhihi al-ibarah kullu dha'ifin. Lidhalika qala ba'dah wa huwa aqsamun kusur. وفي النسخة أقساما كثر. الأول خبر والثاني تبييز. نعم. وهو أقسام كثر. أقسام itu khabar. Mubtada-nya apa? Huwa. Plus kusur itu naatnya. Kalau dibaca aksaman kasur, aksaman di situ tamyiz. Paham? Dari fi'il kasura. Hai. Kasura dha'ifu aksaman. Dha'if itu banyak. Banyak apanya? Banyak macam-macamnya. فهذا تعريف عام للضعيف. Maka ini definisi yang umum untuk ضعيف. Lakin kaifa kathura dhaif? Akan tapi bagaimana bisa dhaif itu dikatakan banyak macamnya? Al-jawab annahu kathura bi'tibari faqdihi الشروط المعتبرة في حد الحديث المقبول المتقدم. Itu sebab. Yani dia itu banyak macamnya dari sisi kehilangan dia akan syarat-syarat yang teranggap pada hadis makbul yang sudah lewat. وقسم ابن حبان إلى خمسين وقسمه وقسم ابن حبان إلى خمسين إلا قسما وعند العراقي إلى 42 قسما وعند الآخر إلى 63 قسما وقيل غير ذلك. قال الحافظ ابن حجر عن هذه التقسيمات إن ذلك تعب laisa wara'ahu arabun sesungguhnya ini capek tidak ada di belakangnya apa yang menyegarkan. Antum bahas ini kesimpulannya hadisnya enggak dipakai hujjah, enggak bisa diamak. Ya kan? Ya, tujuan membaginya itu apa tujuannya? hanya melelahkan, tidak nekat. Sampai sini dia. Sudah. Atau. Sama kita lagi yang lain. Teman kita. Lumangan ke. Paham kan? Gampang. Kita lewati secara teori dulu ya, teori biar agak cepat dikit. Sudah selesai nanti insya Allah baru belajar amsilah, contoh-contoh. Sama Abdurrahman juga dulu gitu, teori. Nanti agak jauh, nanti kita selesaikan bareng-bareng. Sudah selesai baru belajar contoh. Bahas mana contoh sahih dilati, bang. Hasanidati. Nanti ada sahih dari Hasanidati. Satu-satu ya. Khusus dibuat buku apa? Amsilah. Al-Amsilah Al-Hadithiyah. Contoh-contoh hadith. Akhirnya teori Subhanallah. Alhamdulillah. Asyadu'ala ilah ilah ta'istahu.